Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita akan mengawali kajian kita di kesempatan kali ini. Setiap hari Kamis, Kamis ke berapa? 1 dan 3. Katanya informasinya keliru. Hah? Sekarang Kamis pertama. Selanjutnya, ya nanti pengumumannya menyusul ya. Setiap hari Kamis kesekian dan kesekian, nanti pengumumannya menyusul, kita akan membahas sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, yang menjelaskan tentang akidah kaum muslimin ahlu sunnah wal jamaah. Buku itu berjudul Khudh Aqidatak Minal Kitabi wa Sunnati Sahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan sunnah yang sahih, sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat. Dan buku ini memiliki satu keunggulan, yaitu bahasanya yang sangat sederhana. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kaum muslimin menerima buku ini dengan baik, sehingga banyak dibahas dalam berbagai macam forum kajian seputar masalah akidah, terutama yang disampaikan oleh para da'i ahlu sunnah wal jamaah. Dan itu bagian dari keunggulan yang diberikan oleh Allah Ta'ala bagi sebagian karya hambanya, diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan cara Allah jadikan karya itu bisa diterima di masyarakat. Ada jutaan karya yang dimiliki oleh kaum muslimin, oleh para ulama kaum muslimin, tapi hanya ada beberapa karya yang dipelajari oleh kaum muslimin. Dan itu bukti bahasanya Allah memilih sebagian karya hamba dan Allah meninggalkan sebagian karya yang lain. Kadang ketika kita masuk ke perpustakaan Masjid Nabawi atau perpustakaan-perpustakaan yang lainnya yang bukunya sangat banyak, kita bisa menemukan sebuah buku yang sama sekali belum pernah kita kenal judulnya dan nama penulisnya. Baru kali itu kita mengenalnya. Sehingga judul buku kita tidak tahu, tidak pernah tahu. Penulisnya juga kita tidak pernah tahu. Artinya buku itu bukan buku yang ma'ruf di masyarakat. Padahal dia buku yang tebal, misalnya 3 jilid atau sekian jilid. Orang menulis itu butuh tenaga yang banyak, waktu yang banyak. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan karya ulama ini lebih diterima di masyarakat dibandingkan karya ulama yang lainnya. Dan dalam masalah karya, amalan yang bentuknya karya, sedikit tapi banyak tersebar di masyarakat, bisa jadi lebih baik dibandingkan karya yang sangat megah ya, atau di situ membutuhkan tenaga yang banyak, tapi ternyata jarang orang yang membacanya. Karena kalau jarang orang membacanya, berarti manfaatnya di masyarakat kurang tersebar. Kita bisa melihat seperti karya tulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Karya-karya beliau sangat sederhana. Kitab Tauhid itu tipis. Kemudian Qawaidul Arba lebih tipis lagi. Nawaqidul Islam juga tipis. Dan karya-karya yang lainnya rata-rata tipis-tipis. Tapi masya Allah karya beliau banyak diterima oleh masyarakat. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu juga punya kondisi yang semisal. Buku-buku beliau tipis-tipis. Saya belum pernah menjumpai karya beliau yang lebih dari satu jilid. Memang ada kumpulan karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu terdiri dari dua jilid, tapi itu banyak judul. Khut Aqidatak, kemudian yang kemarin kita pelajari Minhaj Firqatin Najiyah atau Manhaj Firqatin Najiyah dan beberapa kitab yang lainnya, tipis-tipis dikumpulkan jadi satu, itu baru dua jilid. Namun kalau satu judul dua jilid, saya belum pernah menjumpainya. Artinya karya beliau tipis-tipis, sederhana, tapi masya Allah dirawat oleh umat dengan cara mereka pelajari dan dikaji dalam banyak forum pengajian. Baik, barangkali ini salah satu bagian dari bukti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan karya beliau lebih abadi dibandingkan karya yang lain, atau lebih berkah dibandingkan karya yang lain. Kita akan membaca mukaddimah mulai dari halaman yang ketiga, pengantar yang disampaikan oleh pentahqiq kitab ini, yaitu Sameh Strauch. Namanya Sameh Strauch, wallahu alam ini aslinya mana. Beliau adalah dosen di Zaid Center for New Muslim yang berada di daerah Al-Ain, Uni Emirat Arab. Dan Zaid Center for New Muslim ini adalah sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang dakwah, ya seperti Islamic Center, salah satu Islamic Center yang ada di Uni Emirat Arab. Dan biasanya tugasnya adalah memberikan penjelasan kepada orang-orang yang mereka ingin mengenal Islam lebih dalam, terutama mereka yang datang dari Eropa dan datang dari negeri-negeri kafir yang lainnya. Di Qatar ada lembaga seperti ini, namanya Fanar. Dan itu per bulan yang masuk Islam ribuan, lebih dari 1000. Karena dalam waktu 1 tahun itu kadang sampai 17 ribu yang masuk Islam, kadang sampai sekian belas ribu yang masuk Islam. Berarti per bulannya ribuan. Dan sebagian besar adalah tenaga kerja dari Filipina, kemudian orang-orang India, termasuk orang-orang Eropa. Di situ ada ruangan yang orang bisa melihat, membaca Islam, melihat tentang keterangan Islam dalam bentuk diorama-diorama dan poster-poster, sehingga sangat memudahkan bagi mereka. Suasananya tidak menakutkan seperti playground, orang senang untuk masuk, dan mereka bisa mendapatkan pencerahan tentang bagaimanakah Islam. Kita baca pengantar yang disampaikan oleh Sameh Strauch. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Buku ini adalah salah satu buku mengenai akidah Islam yang pertama kali saya baca dalam bahasa Arab. Buku tersebut saya baca beberapa tahun yang lalu ketika saya masih menjadi salah satu mahasiswa di Fakultas Bahasa Arab di Universitas Madinah, Saudi Arabia. Saya sangat terkesan dengan kesederhanaan bahasanya, juga dengan uraiannya yang serba singkat. Oleh karena itu saya bertekad untuk mencoba menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Saya sudah hampir menyelesaikan terjemahan tersebut ketika salah seorang memberitahu saya bahwa naskah buku tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Karena informasi itulah kemudian saya meninggalkan terjemahan tersebut dan tidak menyelesaikannya. Dia sudah menerjemahkan, ternyata sudah ada orang yang lebih dulu menerjemahkan. Meski demikian, saya cukup terhibur karena saya telah mencoba mempraktekkan pekerjaan penerjemahan dengan baik. Berarti dia kalau tidak orang Eropa ya, orang Amerika ya, kita tidak tahu asalnya dari mana. Saya tidak mengingat terjemahan itu lagi hingga suatu saat salinan terjemahan itu diberikan kepada saya di Zayed Center of New, for New Muslim, satu lembaga pendidikan yang didedikasikan untuk orang-orang yang baru masuk Islam di Uni Emirat Arab. Pada saat itu saya diberitahu bahwa salinan terjemahan itu akan dicetak. Singkatnya, hal itu kembali menarik perhatian saya karena teks terjemahan tersebut telah mengalami penambahan di beberapa tempat dan telah diedit oleh orang lain. Sementara dalil-dalil yang diberikan oleh penulis kitab asli, yaitu Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah, telah diganti dengan dalil-dalil yang lain, meskipun dalil-dalil tersebut sahih. Atas dasar itulah, maka saya memutuskan untuk menerjemahkan ulang buku tersebut dalam rangka menghasilkan terjemahan yang lebih tepat sesuai dengan naskah dari buku aslinya. Saya memohon kepada Allah Ta'ala agar dia menerima upaya yang sederhana ini dan menjadikannya bermanfaat bagi kaum muslimin yang baru masuk Islam, dan bermanfaat pula bagi kaum muslimin yang berbahasa Inggris. Juga semoga buku terjemahan ini bermanfaat bagi siapapun di antara kaum muslimin yang mencari kebenaran dan pencerahan. Wallahu a'lam. Sekarang kita akan baca mukaddimah yang disampaikan oleh penulis Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Itu bahasa Arabnya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di buku ini pakai bahasa Indonesia. Kitab belum ada, Pak? Belum. Kitab, buku-buku. Kitabnya free ya. Yang belum dapat silakan mengambil di panitia. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu mengatakan, ada beberapa pertanyaan penting dalam masalah akidah yang telah saya jawab dengan menyertakan dalil-dalilnya yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, sehingga pembaca dapat meyakini bahwa itulah jawaban yang benar, karena dikuatkan dengan apa? Dalil Al-Quran dan Hadis. Hal ini sangat penting karena kepercayaan dalam Tauhid adalah dasar bagi kebahagiaan manusia, baik dalam kehidupan di dunia maupun dalam kehidupan mereka di akhirat. Demi Allah, saya memohon kepada Allah agar menjadikan karya ini bermanfaat bagi kaum muslimin, dan saya pun memohon kepadanya agar menjadikan upaya ini ikhlas murni karena Allah. Muhammad bin Jamil Zainu. Dan terbukti buku ini atau doa beliau dikabulkan oleh Allah. Buku ini sangat tersebar di berbagai macam penjuru dunia, artinya diterima oleh kaum muslimin dan dijadikan sebagai buku rujukan dalam salah satu akidah, akidah yang mendasar bagi kaum muslimin. Sekarang kita akan membaca mulai dari halaman pertama buku setelah mukaddimah. Yang belum punya buku silakan mengambil gratis ya. Rukun-rukun Islam. Rukun artinya adalah unsur. Rukun artinya apa? Unsur. Berarti kalau ada istilah rukun Islam artinya unsur Islam. Dan jika sesuatu itu salah satu unsurnya hilang, maka tidak akan terjadi. Jika sesuatu salah satu unsurnya hilang, maka tidak akan terjadi. Sehingga rukun sholat artinya unsur sholat. Karena itu ketika unsur ini hilang, maka tidak ada sholat. Sedangkan tambahan dari rukun yang sifatnya pelengkap, jika ada, dia semakin memperbagus. Jika tidak ada, maka dia tidak sampai menyebabkan benda itu hilang. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat gambaran seperti ini sebagaimana yang beliau jelaskan dalam hadis dari Ibnu Umar. Beliau membuat permisalan Islam itu seperti bangunan. Ditulis ya. Beliau pernah membuat permisalan Islam seperti bangunan. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima pondasi. Yang itu menunjukkan bahasanya Islam itu ibarat bangunan. Sehingga beliau menyebutkan Islam dibangun di atas lima pondasi. Kemudian dalam agama kita tugas hamba dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kewajiban yang jika ditinggalkan menyebabkan hamba keluar dari agamanya. Dan itulah rukun-rukun agama. Meskipun ada rincian yang disampaikan oleh para ulama. Yang kedua, kewajiban yang diberikan kepada hamba jika ditinggalkan, maka hamba itu berdosa. Yang ketiga, tugas yang diberikan kepada hamba yang jika dikerjakan semakin memperindah agamanya. Dan itulah amal sunnah. Saya ulang ya. Tugas hamba dalam agama kita ada berapa? Ada tiga. Yang pertama apa? Tugas yang jika ditinggalkan, maka orangnya keluar dari Islam. Yang kedua, tugas yang jika ditinggalkan, orangnya berdosa. Yang ketiga, tugas yang jika dilaksanakan semakin menyempurnakan agamanya. Namun kalau ditinggalkan tidak sampai mempengaruhi kondisi agama. Dan itulah amal sunnah. Tiga ini sering diistilahkan oleh para ulama dengan ad-daruriyat, al-hajiyat, at-tahsiniyat. Daruriyat, al-hajiyat, at-tahsiniyat. Yang pertama itu daruriyat. Kalau ditinggalkan maka hamba itu bisa keluar dari Islam. Yang kedua, al-hajiyat, hamba sangat membutuhkannya. Karena kalau tidak maka dia berdosa. Yang ketiga, at-tahsiniyat, yang sifatnya tersier. Kalau ada semakin memperindah agamanya. Kalaupun tidak ada, tidak sampai orangnya berdosa. Baik. Anda bisa bayangkan seperti itu ya. Rumah itu tegak. Kalau ada tiang, gentengnya ada. Kalau kewajibannya tidak dilakukan, tembok belum dibangun, sehingga lubang kanan kiri. Ketika kewajiban dilakukan, maka rumah itu tertutup dengan tembok, ada pintunya. Dan perhiasannya, ada perabotan, ada meja kursi, dan berbagai macam hiasan-hiasannya ada di dalam, adalah amal sunnahnya. Anda kalau punya rumah, atapnya berdiri tegak, berarti tiangnya apa? Sempurna. Temboknya tertutup rapi sehingga bisa menghalangi dari serangan luar, menghalangi dari cuaca dingin atau panas. Bisa dipakai untuk istirahat. Tapi mungkin Anda tidak akan bisa menikmati tinggal di dalam rumah karena tidak ada perabotan. Karena itu memperindahnya dengan cara melakukan amal sunnah. Baik, itulah gambaran bangunan Islam. Semakin sempurna amalan seorang hamba, maka ibadahnya atau agamanya akan semakin sempurna. Dan tidak ada artinya kalau orang hanya memperhatikan bagian dalam interior rumah, dia buat desain interior bagus, tapi ternyata tiangnya roboh. Yang terjadi gimana? Yang terjadi gimana? Rumah itu hancur, gak bisa ditempati. Tiangnya satu roboh, tiang dua roboh, tiang tiga roboh. Ya rumah itu hancur, gak bisa ditempati. Meskipun dia sudah membuat desain interior yang bagus. Ada orang yang rajin sholat duha, rajin mujahadah, rajin tahlilan. Anggap saja itu semuanya amal sunnah, andaikan ya. Dan rajin tahajud, puasa sunnah, bahkan rejab dan seterusnya dikerjakan semuanya. Tapi sangat disayangkan, musyrik. Dia merobohkan tiang la ilaha illallah karena dia menyembah kuburan. Kamu memperhatikan desain interior, tapi tiang rumahmu tidak kamu jaga dengan baik. Bisa gak orang tinggal di situ? Gak bisa. Wah, saya mau desain rumah penuh dengan apa istilahnya, Mas? Fintech. Istilahnya apa? Vintage ya. Vintage. Vintage itu apa? Yes, pokoknya kayak gitu ya. Baik, memperhatikan kondisi desain interior. Wah, rumah berpola vintage. Pakaian kembang ya. Ini kembang, kono kembang. Tapi dia tidak memperhatikan dindingnya. Yang sini dindingnya sudah roboh dibiarkan. Yang sini dindingnya lumutan, jamur sampai rontok. Apanya? Semen-semennya dibiarkan saja. Ya percuma saja. Dalamnya bagus, tapi ternyata dindingnya tidak ada. Rumah kamu akan sangat mudah diserang oleh angin, cuaca panas, nanti belum lagi binatang-binatang, rusak dalamnya. Baik, inilah gambaran yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menjelaskan tentang seperti apa definisi Islam. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima tiang. Jibril alaihi salam pernah bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Wa tuqima as-salata wa tu'tiya az-zakata wa tasuma ramadana wa tahujja al-baita in istata'ta ilayhi sabila. Islam itu adalah engkau bersyahadat la ilaha illallah dan bahasanya Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, berhaji ke Baitullah jika engkau punya kemampuan untuk menuju ke sana. Selanjutnya penulis mendefinisikan Islam. Rukun Islam ada lima. Definisi Islam dengan menjelaskan rukun Islam. Pertama, bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadai dengan benar selain Allah. Yaitu tidak ada yang berhak diibadai baik di langit maupun di bumi dengan benar selain Allah. Dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah sehingga wajib ditaati seiring dengan ajarannya yang datang dari Allah Ta'ala. Dan beliau adalah hamba sehingga tidak boleh dijadikan sebagai Tuhan. Maka beliau hamba, tidak boleh dipertuhankan. beliau utusan, beliau rasul, yang artinya wajib untuk ditaati. Yang kedua, mendirikan sholat, yaitu melaksanakannya dengan segala rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kewajibannya, serta penuh ketenangan, yaitu tuma'nina, diiringi dengan khusyuk. Dan yang beliau sebutkan di sini semuanya adalah kewajiban yang harus ada dalam sholat, baik yang bentuknya rukun maupun yang bentuknya wajib dalam sholat. Kalau tidak, maka sholatnya batal. Yang ketiga, membayar zakat. Jika seorang muslim telah memiliki nisab batas minimal 85 gram emas atau uang yang senilai atau yang nilainya setara dengan itu, dia harus membayar zakat 2,5% dari harta tersebut setelah harta tersebut dimiliki selama 1 tahun, yaitu haul. Demikian pula kekayaan jenis harta benda yang lainnya yang diatur nisabnya dan waktu pembayarannya, berikut nilai harta yang harus dikeluarkan darinya. Dan zakat itu ada 5 macam. Zakat pertanian, zakat binatang ternak, zakatul mal, zakatul rikaz, zakat fitrah. Zakat fitrah masuk tak? Masuk. Nabi SAW menyebutnya sebagai zakat. Namun para ulama mengatakan zakat fitrah tidak masuk rukun Islam. Yang rukun Islam adalah zakat mal, karena zakat fitrah itu lebih terkait kepada kafarah bagi seseorang. Yang masuk zakat, yang rukun Islam adalah zakat terkait harta, yaitu pertanian, binatang ternak, zakat harta simpanan, al-mal, dan satu lagi, rikas. Zakat perdagangan masuk mana? Masuk mal. Tayyib. Masing-masing punya aturan dan ketentuan yang berbeda antara satu jenis zakat dengan zakat yang lain. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan, yaitu tidak makan, minum maupun hubungan seksual, serta menjauhi semua perkara yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Yang kelima, ziarah, yaitu haji ke Baitullah di Mekah jika Anda mampu melakukannya. Baik, ini adalah 5 rukun Islam yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak yang berbeda dengan ini? Ada. Kelompoknya siapa? Kelompoknya Syiah, yang mereka menganggap rukun Islam ada 4. Yang mereka menganggap rukun Islam ada 4. Haji enggak masuk. Berkebalikan dengan itu adalah kelompok Khawarij, yang mereka mengatakan rukun Islam ada 6, tambah satu lagi yang ke-6, jihad. Sehingga termasuk di antara rukun Islam adalah jihad. Kemudian yang jadi pertanyaan, kita tidak perlu gubris Syiah. Ada pembahasan di kalangan para ulama, kenapa jihad tidak masuk rukun Islam, sementara Nabi SAW memasukkan haji. Jawabannya, yang pertama, jihad itu sifatnya lebih insidental. Sehingga hanya dilakukan pada kondisi tertentu saja. Berbeda dengan haji, syariat ini lebih luas, bisa dilakukan oleh siapapun kaum muslimin. Yang kedua, jihad terhenti di masa tertentu, yaitu ketika sudah tidak ada lagi fitnah. Dan itu terjadi ketika kapan? Selesai pembantaian Dajjal dan meninggalnya Ya'juj Ma'juj. Sudah, setelah itu sudah tidak ada lagi peperangan antara muslim dan kafir. Sehingga peperangan terakhir muslim dan kafir Menurut sebagian keterangan adalah peperangan yang dipimpin oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Setelah itu sudah enggak ada lagi. Sehingga tidak ada lagi kegiatan jihad setelah itu. Tapi haji tetap ada. Sampai kaum muslimin tidak lagi mengenal syariat haji. Karena itu ibadah haji rukun Islam, sementara jihad bukan rukun Islam. Dan ini bagian dari kemurahan yang diberikan oleh Allah bagi kaum muslimin. Anda bisa bayangkan andaikan jihad masuk dalam rukun Islam. Tayyib. Selanjutnya kita akan sambung ke rukun-rukun iman. Rukun iman berarti unsur apa saja yang paling inti yang harus diyakini oleh manusia. Jibril bertanya, "Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku tentang iman." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Rukun iman adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Dan inilah 6 rukun iman yang ada dalam agama kita. Berbeda dengan keyakinan Qadariyah yang mereka menganggap rukun iman ada 5. Kurang 1, yaitu apa? Bagian yang terakhir, masalah takdir. Karena Qadariyah menolak takdir. Dan sekte yang menolak takdir Qadariyah itu sudah muncul di zaman sahabat. Sudah ada sejak zaman Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Yang kemudian diingkari oleh Ibnu Umar, dan beliau mengatakan, "Jika kamu ketemu dengan orang ini, maka sampaikan bahasanya saya berlepas diri darinya." Ini bari ummin, aku berlepas diri darinya. Artinya aku dan dia agamanya beda. Karena dia mengingkari takdir. Iman adalah percaya kepada, pertama, kepada Allah, yaitu meyakini dengan sesungguhnya bahwa Allah adalah Maha Pencipta yang berhak diibadahi dengan benar, dan bahwa Dia memiliki nama-nama serta sifat-sifat yang layak baginya, dan tidak ada satupun makhluk yang menyerupainya. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Surat Asy-Syura ayat 11. Sehingga inti beriman kepada Allah adalah beriman kepada 3 hal. Apa saja? Apa saja? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat adalah meyakini tentang apa yang ada pada malaikat sesuai yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Utsaimin menyebutkan apa saja yang harus kita yakini terkait malaikat. Yang pertama, kita meyakini keberadaannya. Sehingga malaikat itu ada, dia dalam bentuk makhluk tertentu. Tidak sebagaimana keyakinan sebagian Mu'tazilah yang mengatakan bahasanya malaikat adalah semangat yang baik pada diri seorang manusia. Sehingga penyebutan malaikat di Quran itu maknanya orang yang punya semangat yang baik, orang yang punya semangat yang luar biasa, sehingga dia disebut malaikat. Kita tidak perlu gubris pendapat ini, karena dia tidak mengakui keberadaan malaikat. Dia tidak mengakui keberadaan malaikat. Yang kedua, mengimani tugas-tugas yang diberikan kepada malaikat. Sehingga Allah ciptakan malaikat bukan untuk nganggur, enggak ada tugas, tapi mereka punya tugas yang beraneka ragam. Yang ketiga, mengimani nama-nama malaikat yang disebutkan oleh dalil. Contohnya Jibril, Mikail, Israfil, Munkar Nakir, dan yang lainnya. Yang keempat, tidak membuat informasi yang tidak didukung dalil, tidak membuat informasi tentang malaikat tanpa didukung dalil. Karena ini gaib. Karena ini perkara gaib. Selanjutnya adalah mengimani kitab-kitab Allah, yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran, yang menghapuskan semua kitab sebelumnya. Sudah? Berarti gimana? Iman kepada kitab itu ada beberapa unsur. Satu, mengimani kebenaran kitab-kitab itu datang dari Allah. Injil itu datang dari Allah atau bukan? Datang dari Allah. Kalau Taurat, datang dari Allah atau bukan? Taurat itu datang dari mana? Dari Allah. Sehingga kita mengimani kitab-kitab ini semuanya datang dari Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berkali-kali menyebutkan itu dalam Al-Qur'an. Yang kedua, mengimani kebenaran dari semua kitab-kitab itu yang belum diselewengkan. Yang belum diselewengkan. Sehingga Al-Quran itu mutlak benar, sedangkan Taurat dan Injil karena sudah diselewengkan, maka kita ngimani bagian yang tidak diselewengkan. Nah, karena kita tidak tahu mana yang diselewengkan, mana yang tidak, maka yang disarankan adalah dibuat menggantung. Dibuat menggantung. Karena itu ketika ada informasi dari ahlul kitab menyampaikan tentang isi kitabnya, Nabi SAW sarankan apa? La tusaddiquhu wala tukadzibuhu. Jangan dibenarkan dan jangan didustakan. Dibuat gantung. Kalau ada informasi dari Alkitab menceritakan tentang isi kitabnya, jangan dipercaya, jangan diyakini, dan jangan didustakan. Dibuat gantung. Nah, Nabi SAW tidak menyebutkan kalau yang disampaikan itu Injil Barnabas, yakini. Tapi kalau yang disampaikan itu selain Barnabas, jangan diyakini. Beliau tidak menyampaikan seperti itu. Tapi beliau sampaikan kalimat yang global. Kalau datang berita dari Bani Israel, la tusaddiquhu wala tukadzibuh. Jangan dibenarkan, jangan dipercaya, dan jangan didustakan. Apapun jenis Injilnya. Sehingga tidak ada istilah kalau Barnabas itu masih otentik, kalau yang lain sudah kecampuran, sudah dipalsukan. Enggak ada istilah demikian. Karena titik pemalsuannya itu kita enggak tahu di mana titik pemalsuannya. Bahkan sampai pun orang Nasrani sendiri enggak tahu di mana titik pemalsuannya. Enggak pernah buka Injil. Ya, meskipun mereka punya ya. Ada beberapa hotel di Indonesia yang standarnya kan harus ada Bible ya. Harus ada Alkitab. Ini hotel Syariah Nasrani. Menurut jadi di situ misalnya kita buka kita buka ini bagian mana yang mau dibaca. Isinya tulisan kecil-kecil bahasa Indonesia misalnya, atau bahasa Inggris. Akhirnya mereka yang tidak terbiasa dengan kegiatan mempelajari membaca buku-buku, ya, mungkin seperti ini diremehkan, termasuk orang Nasrani sendiri. Makanya orang Nasrani, mereka tidak tahu bagian mana yang masih otentik, bagian mana yang dipalsukan. Karena tidak tahu Rasulullah SAW memberikan kaidah jangan dibenarkan dan jangan didustakan. Tapi boleh diceritakan, hanya sebatas sebagai apa? Sebatas sebagai pemanis dan hiburan. Yang itu menunjukkan bahasanya, menceritakan sebuah berita yang datang dari orang ahli kitab, hukumnya diperbolehkan meskipun kita tidak tahu ini sahih atau tidak. Apalagi ya, ketika informasi itu datang dari kalangan kaum muslimin di masa silam. Misalnya ada riwayat dari tabi'in, dari tabi'in. Nah, itu kalau diceritakan hukumnya diperbolehkan meskipun kita tidak tahu dan belum yakin 100% kebenarannya. Dipahami insyaallah? Wallahu a'lam. Tayyib. Karena itu saya pernah bertanya-tanya, kenapa dalam tafsir Ibnu Katsir itu banyak sekali nukilan-nukilan Israiliyat. Banyak nukilan-nukilan, ada beberapa nukilan Israiliyat. Nah, terus dijelaskan oleh Ibnu Katsir, saya ketemu penjelasan itu, bahwa misalnya ya, tentang siapakah Ashabul Kahfi, berapa jumlahnya, Dzulqarnain itu nama aslinya siapa, kemudian dulu ada nabi yang diutus di kampung ini, Ashabul Aikah itu apa, nabinya siapa. Nah, itu kan kadang Ibnu Katsir menyebutkan namanya ini, nama kampungnya ini, dan ada khilaf di situ. Yang itu semuanya Israiliyat atau sebagian besar Israiliyat. Loh, kenapa Ibnu Katsir kok menyebutkan Israiliyat? Nah, kembali kepada kaidah tadi, berita dari Bani Israel itu tidak didustakan dan tidak dibenarkan dan boleh diceritakan. Makanya terkadang beliau menyebutkan tentang Israiliyat. Baik. Nah, iman kepada kitab ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama, tadi sudah ya, sampai berapa nomor? Dua. Nomor dua apa? Mengimani kebenaran Alkitab yang belum diselewengkan. Yang ketiga, menjadikan Quran sebagai penentu. Karena Allah menyebut Al-Quran sebagai muhaimin. Allah menyebut Al-Quran sebagai muhaimin. Wa muhaiminan alaih, ada di surat Al-Ma'idah ayat 48. Wa anzalna ilaikal kitaba bilhaq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Aku turunkan kepadamu Al-Kitab dengan membawa kebenaran, membenarkan keberadaan kitab sebelum-sebelumnya, dan dia sebagai muhaimin. Yang dimaksud muhaimin itu apa? Standar timbangan, penentu. Sehingga kalau kita misalnya mendapatkan info dari Bani Israel ngomong kayak gini, atau dari ahli kitab ngomong kayak gini, ini benar atau tidak? Coba cross-check di Quran. Kalau benar silakan diamalkan, kalau tidak, tidak boleh diamalkan. Tayyib. Kemudian berikutnya adalah mengimani rasul-rasulnya. Mengimani rasulnya, yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hal yang kita lakukan ketika beriman kepada rasul. Satu, mengimani keberadaan rasul-rasul itu, sehingga mereka itu ada, betul-betul ada, dulu ada. bukan diingkari. Yang kedua, mengimani bahwasanya mereka mendapatkan wahyu dari Allah. Yang ketiga, mengimani kebenaran syariat yang mereka bawa. Yang keempat, mengamalkan syariat Nabi sesuai zamannya. Mengamalkan syariat Nabi sesuai zamannya. Sehingga kalau kita mengimani para rasul, maka kita mengamalkan syariat Nabi terakhir, karena kita hidup di zaman setelah diutus Nabi yang terakhir. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Hari akhir dimulai sejak kematian. Hari akhir itu dimulai sejak kematian. Sehingga kalau orang bertanya, beriman kepada azab kubur itu masuk rukun iman atau tidak? Jawabannya betul. Loh, rukun iman yang mana? Kan tidak ada beriman kepada siksa atau nikmat kubur. Jawabannya? Hah? Mengimani hari akhir itu dimulai sejak beriman terkait alam kubur, sehingga dia masuk iman pada hari akhir. Nah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan ketika beriman kepada hari akhir. Yang pertama, meyakini keberadaan hari akhir nanti akan terjadi. Yang kedua, meyakini semua informasi yang sahih tentang hari akhir, baik dia sebagai tanda kiamat maupun bukan sebagai tanda kiamat. Yang kelima, tidak ngarang-ngarang dan membuat cerita yang enggak punya bukti tentang hari akhir. Yang keenam sekarang, iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Takdir disebut baik dan buruk itu melihat kondisi hamba. Takdir disebut ada yang baik dan buruk itu melihat apa? Kondisi hamba. Karena ada hamba. Karena ketika hamba mendapatkan takdir buruk dari sisi perbuatan Allah, semuanya tetap baik, terpuji. Maka ini dinilai baik dan buruk itu sebenarnya terkait masalah kondisi hamba. Maksudnya gimana, Pak? Misalnya ada orang sakit. Secara penilaian manusia ini takdir buruk. Tapi secara perbuatan Allah, tidak ada perbuatan Allah yang buruk. Karena semua perbuatan Allah itu baik. Nabi SAW mengatakan, wal khairu ilaika, wal khairu biyadika, wasyarru laisa ilaika. Kebaikan itu ada di tanganmu, dan keburukan itu tidak boleh dikembalikan kepadamu. Sehingga takdir buruk manusia tetap wajib menerima sebagai takdir Allah dan wajib ridho kepadanya. Tayyib. Saya tidak menjelaskan yang panjang lebar tentang masalah rukun Islam atau rukun iman, karena kita hanya ngasih catatan-catatan kecil dari kitab Khud Aqidatan. Berikutnya kita akan membaca hak Allah atas hambanya. Yang dimaksud di sini adalah kewajiban hamba yang harus ditunaikan kepada Allah. Kewajiban hamba yang harus ditunaikan kepada Allah. Menunaikan hak Allah atau menunaikan hak itu ada dua. Yang pertama, memberi manfaat kepada yang berhak, dan itu yang umum terjadi. Apa kewajiban anak kepada orang tua? Bekti marang wong tua. Nah, ketika ada anak berbakti kepada orang tua, apakah orang tua dapat manfaat? Apakah orang tua dapat manfaat? Dapat. Apa manfaatnya? Ya, dia terlayani oleh anaknya. Yang kedua, menunaikan hak namun tidak ada unsur memberi manfaat kepada yang berhak. Menunaikan hak tapi tidak ada bentuk memberi manfaat kepada yang berhak. Contohnya, menunaikan hak Allah. Sehingga ketika ada seorang hamba menunaikan hak Allah, apakah itu sama dengan memberikan manfaat kepada Allah? Subhanallah, dari hal ini Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, ya ibadi innaka lan tablugha naf'i fatanfa'uni. Wahai para hambaku, engkau tidak akan bisa memberikan manfaat kepadaku, fatanfa'uni, lalu kalian memberikan sesuatu yang berharga untukku. Karena Allah enggak butuh kita. Kita sholat enggak sholat tidak menambah kerajaan Allah. Kita mau taat tidak mau taat, sepeser pun tidak akan menambah maupun mengurangi kekuasaan dan keagungan Allah Ta'ala. Allah tetap maha kuasa, maha agung, maha mulia, maha besar, meskipun seluruh umat manusia jadi Fir'aun. Dan Allah tidak akan bertambah kekayaan dan keagungannya meskipun andaikan semua manusia jadi seperti Nabi Muhammad SAW. Karena dia sempurna dan tidak butuh hamba. Lalu apa yang dimaksud dengan kewajiban hamba kepada Allah yang itu merupakan hak Allah? Hak di sini maknanya apa tadi? Hak di sini maknanya apa? Hak yang sama sekali tidak memberikan manfaat kepada yang berhak. Dan itulah hak Allah Ta'ala. Contoh yang lain, apa hak masjid? Kamu sholat tahiyatul masjid ketika masuk. Oh, kalaupun ada orang yang tidak sholat tahiyatul masjid, apakah hilang satu batu, hilang batanya satu? Wah, gara-gara kowe gak sholat, gripis saidik. Datang orang kedua, gak sholat lagi, tuh retak tuh. Enggak sholat lagi. Oh, ini hilang batunya, batu batanya satu. Dia sholat enggak sholat, masjid tetap seperti ini. Sehingga menunaikan hak di situ kembali kepada masalah kewajiban hamba, bukan hak Allah Subhanahu wa taala. Mafhum insyaallah? Baik. Pertanyaan yang pertama, untuk apa Allah menciptakan kita? Jawabannya, dia menciptakan kita untuk beribadah kepadanya, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ayat yang sangat ma'ruf, surat Adz-Dzariyat ayat 56. Nabi SAW juga bersabda, haqqullahi 'alal ibad. Hak Allah yang menjadi kewajiban hamba. Ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Mereka harus beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kita ulang ya. Di sini diterjemahkan hak Allah atas para hamba. Ini kedengarannya tidak lazim dalam bahasa Indonesia. Ini adalah hak saya atas fulan. Maksudnya apa? Apa? Hak saya yang menjadi kewajiban fulan. Misalnya fulan utang, deadline-nya akhir bulan Januari. Ini sudah awal Februari. Lalu dia nagih, mana utangnya, tolong dilunasi. Wah, akhirnya otot-ototan sampai berantem, adu mulut. Nah, terus setelah dilerai, kemudian ini mengatakan nilai 10 ribu, misalnya 100 ribu, nilai 100 ribu adalah hak saya atas si A ini. Nah, kalimat ini tidak ma'ruf. Maksudnya adalah kewajiban si A yang harus ditunaikan kepada saya. Baik, kita lanjutkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak Allah yang menjadi kewajiban hamba. Ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hendaknya dia beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat siapa? Dari sahabat siapa? Hadis ini dari sahabat siapa? Mu'ad bin Jabal. Kapan hadis ini disampaikan kepada Mu'ad? Ketika Mu'ad membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di belakang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, tahukah kamu apa kewajiban hamba kepada Allah dan apa jaminan Allah bagi para hamba?" Kemudian Mu'ad mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wala yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang menjadi kewajiban hamba adalah beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan tanggungan Allah bagi para hambanya adalah alla yu'adzibahum, Allah tidak akan menyiksa mereka. Lalu Mu'ad bertanya, "Ya Rasulullah, boleh enggak ini saya broadcast ke tempat yang lain? Boleh enggak ini saya sampaikan ke yang lain?" Apa jawab beliau? La fayattaqilu. Jangan, karena nanti mereka akan malas-malasan beramal. Nah, yang penting kan ahlu tauhid, Mas. Yang penting kan ikhlas saya jadi muslim ahli tauhid. Sehingga utang enggak bayar. Beli barang nyicil enggak dilunasi. Suka ngemplang, senengane ngapusi, dan seterusnya. Di samping itu juga dia malas beramal, ya, tidak perlu rajin-rajin ya, sedikit tapi ikhlas lebih baik. Gak pernah tahajud, gak pernah puasa sunnah, tidak pernah. Amal yang dia kerjakan hanya yang wajib-wajib saja. Nah, ini termasuk kekeliruan. Tayyib. Bisa ditambahkan catatan ya. Tujuan Allah menciptakan hamba ada dua. Yang pertama agar hamba mengenal Allah. Yang pertama adalah agar hamba mengenal Allah. Dalilnya surat At-Talaq ayat 12. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahum lita'lamu anna Allaha 'ala kulli shay'in qadir wa anna Allaha qad ahata bikulli shay'in 'ilma. Ada di surat At-Talaq ayat 12. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan langit yang tujuh dan bumi yang semisal dengan itu, sehingga dialah yang menciptakan alam semesta ini. Apa tujuannya? Di akhir ayat Allah mengatakan, lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir, wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, agar kalian tahu kalau Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, dan agar kalian tahu kalau Allah itu ilmunya meliputi segala sesuatu. Atau dengan bahasa lain, agar kalian tahu siapakah Allah. Nah, itu menjelaskan tentang fungsi apa? Fungsi dan tujuan makhluk diciptakan, agar makhluk itu tahu betapa agungnya Allah Ta'ala. Yang kedua, agar makhluk menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang. Dan itulah inti dari ibadah. Tayyib, ini tidak susah untuk dipahami. Sederhananya seperti ini. Sederhananya ya, apa kewajiban istri kepada suami dan apa kewajiban suami bagi kepada istrinya? Kewajiban suami dan istri adalah mengenal masing-masing pasangannya. Sudah? Sehingga suami harus mengenal istrinya, istri harus mengenal suaminya. Yang kedua, menunaikan kewajiban dia kepada pasangannya. Apa kewajiban suami bagi istrinya? Apa kewajiban istri bagi suaminya? Kita dengan Allah juga gitu, mengenal Allah. Dan yang kedua, menunaikan apa kewajiban saya kepada Allah. Nah, surat At-Talaq ayat 12 itu berisi tujuan yang pertama, yaitu mengenal Allah. Surat Adz-Dzariyat ayat 56 berisi tentang tugas yang harus dikerjakan hamba kepada Allah, yaitu beribadah kepadanya. Mafhum ya? Baik, saya ulang ya. Apa tujuan manusia diciptakan? Satu, agar mereka kenal Allah. Yang kedua, agar mengamalkan perintah dan menjauhi larangan Allah. Dan itulah apa? Ibadah. Surat At-Talaq ayat 12 berbicara tentang tujuan manusia diciptakan untuk mengenal Allah. Kalau dalil yang kedua, surat Adz-Dzariyat ayat 56. Ya? Komplit ya? Baik. Sehingga kalau kita paham ini, berarti belajar tauhid itu mencakup semua jenis. Tidak hanya yang paling penting itu tauhid uluhiyah. Tidak itu. Kita juga perlu belajar asma wa sifat, mengenal tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dia beritakan, yang diberitahu oleh Allah melalui wahyu, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jam 10 ya. Tayyib, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar di kesempatan kali ini. Masih ada waktu beberapa menit, bagi yang mau menyampaikan sesuatu kami persilahkan. Yang belum punya kitab, silakan mengambil di panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seorang anak yang sudah hafiz, hafal Al-Quran, bisa memberikan syafaat untuk orang tuanya meski orang tuanya banyak dosa? Pertama begini, kita mengimani hadis sebagaimana apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kalau berbicara masalah teknisnya bagaimana, kita enggak tahu. Karena itu haknya Allah taala yang menentukan. Contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada anak yang hafid Quran atau dia rajin membaca Quran, maka orang tuanya akan dikasih mahkota dan dua pakaian yang indah. Dua pakaian itu atasan sama bawahan. Lalu orang tua ini bertanya, kenapa saya dikasih seperti ini? Padahal amal saya biasa-biasa saja. Kemudian dijawab, bi akhdhi waladikumul Quran. Karena anakmu telah rajin menghafal Quran atau rajin memperhatikan Quran. Baik. Pertanyaannya, terus bagaimana kalau orang tuanya banyak dosa? Jawabannya, hadis ini tetap kita imani seperti itu. Kita beriman seperti itu. Sehingga pertanyaannya, apakah orang tua bisa memberikan manfaat, anak yang hafid Quran bisa memberikan manfaat bagi orang tuanya? Bisa, berdasarkan hadis ini. Terus bagaimana kalau orang tuanya banyak dosa? Wallahu a'lam. Masalah teknis jangan tanya saya, karena kita sama-sama gak ngerti. Nah, caranya gimana Pak, nanti Allah kasih mah. Udah, itu masalah teknis ya. Jangan, kita tidak boleh meraba-raba. Sehingga bagian seperti ini serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain apa? Ada hadis yang mengatakan siapa yang mati di hari Jumat maka akan bebas dari siksa kubur. Kalau ada orang yang bunuh diri di hari Jumat gimana? Ya? Kita mengimani hadis ini. Sementara untuk kasus ini masalah teknis serahkan kepada Allah. Sehingga bagian dari salah satu tanda husnul khotimah adalah meninggal di malam Jumat atau di siang hari Jumat. Kalau bunuh diri di hari Jumat gimana? Ya, kita tidak tahu detailnya. Hadisnya tetap kita imani. Sementara bagian teknis seperti ini kita serahkan kepada ilmu Allah. Baik, kaidah ini dipahami insya Allah ya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Jika sedang sholat ternyata di tempat sujud ada kotoran cicak, apa yang harus kita lakukan? Berpindah atau menghilangkan kotoran yang berarti kita bergerak untuk membersihkannya? Berarti ngambil sapu dulu, terus mau sujud ada kotoran, cukup sapu sik terus disapu. Batal sholatnya ya kalau kayak gini. Baik, tentang kotoran cicak, ulama beda pendapat. Antara yang mengatakan suci dan yang mengatakan najis. Namun, wallahu a'lam, cicak itu binatang yang ma'ruf. Artinya, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, binatang ini pun sudah banyak ada di masyarakat. Karena ada binatang yang dia nebeng dengan kehidupan manusia. Cicak, terus semut, tikus, apalagi kucing, kecoa. Itu binatang yang menjadi kutu rumah kita. Ini kutu-kutu rumah tangga ya. Sehingga sebagaimana ada di zaman kita, di zaman dulu juga ada. Kadang saya merasa aneh ya. Ada sebuah rumah di tengah sawah. Kan jauh dari rumah seberang. Jauh dari rumah seberang. Tapi ada cicak. Waktu rumah itu berdiri pertama, enggak ada cicak. Enggak ada cicak, kosong. Itu migrasinya kapan? Tiba-tiba di sini ada cicak, tiba-tiba ada kecoa. Rumah baru kan enggak ada ya. Kecoa enggak ada, cicak enggak ada. Bahkan rumah baru kalau enggak ditempati enggak ada cicak. Enggak ditempati enggak ada cicak. Itulah contoh binatang yang dia menjadi hama manusia. Sehingga dohirnya kotoran itu sudah ada sejak zaman itu. Dan yang namanya orang yang sholat, ya mungkin akan nemukan seperti itu. Wallahu a'lam, saya cenderung kepada pendapat nampaknya tidak najis. Meskipun khilaf para ulama terkait kotoran cicak itu dikembalikan kepada status cicak. Cicak itu binatang yang punya nafsun sa'ilah. Nafsun sa'ilah itu sistem transportasi darah merah, itu namanya bahasa Arabnya nafsun sa'ilah. Ataukah dia tidak memiliki nafsun sa'ilah, sistem transportasi darah terbuka seperti belalang atau serangga-serangga. Kotoran lalat, kotoran nyamuk, kotoran serangga itu enggak najis karena dia tidak memiliki sistem transportasi darah merah. Itu dibahas oleh para ulama dalam kajian mereka. Ada yang mengatakan cicak itu tidak punya darah merah. Waktu saya nyembelih nggak keluar darahnya. Ya mungkin delesep neng di kan nggak ngerti ya. Nyelempet di mana tidak tahu. Ada yang mengatakan waktu saya menyembelih saya ketemu darah merah. Berarti dia punya sistem transportasi darah merah. Jadi pembahasan khilaf itu dibuktikan oleh ulama masa silam sebelum ada ilmu biologi di zaman sekarang ya. Itu dengan cara nyembelih cicak. Nah, kalau kita kan tinggal tanyakan saja ke dokter hewan ya, atau yang ahli biologi. Kalau binatang itu vertebrata, dia punya tulang belakang, biasanya dia punya jantung, punya sistem transportasi darah merah. Nah, cicak masuk di situ. Kalau secara morfologi binatangnya. Namun kalau melihat dari kaidah umum bahwa sesuatu yang umumul balwa, umumul balwa itu dijumpai di semua tempat dan ternyata tidak ada penjelasan, berarti kembali kepada hukum asal. Hukum asalnya adalah tidak najis. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum nazar? Nazar ada dua. Satu, nazar mutlak. Dua, nazar muallak. Apa itu nazar muallak? Nazar yang dikaitkan dengan kejadian tertentu. Jika saya punya anak, saya nazar akan nyembelih kambing. Nah itu akikah ya. Kamu gak nazar pun nyembelih kambing ya. Tapi dia pakai nazar. Saya bernazar kalau nanti saya sukses, saya akan sedekah sekian. Ini nazar apa? Mu'allak. Nazar jenis yang pertama ini hukumnya haram. Menurut sebagian ulama Hambali, karena Nabi SAW menyebut nazar ini dengan tindakan bakhil. Innahu la yaruddul qadar innama yustakhraju biha minal bakhil. Sesungguhnya nazar itu tidak mengubah takdir. Nazar itu hanya memaksa seseorang agar tidak bakhil. Maksudnya gimana? Mau beramal minta syarat. Kalau sukses saya mau sedekah 100.000. Mau sedekah aja kok tidak nunggu sukses. Makanya dia sebenarnya bakhil, tapi ketika sukses, waduh terpaksa saya harus sedekah 100.000. Mengeluarkan dirinya dari sifat bakhil tadi, terpaksa sedekah 100.000 karena keinginannya berhasil. Baik. Nah itu nazar yang sifatnya haram karena disebut oleh Nabi SAW pelakunya bakhil. Yang kedua, nazar mutlak. Nazar mutlak itu tanpa digantung. saya bernadar pokoknya besok Senin puasa. Nah, itu nadar mutlak. Nah, nadar ini ulama khilaf dan pendapat yang benar makruh. Pendapat yang benar makruh karena membebani diri dengan sesuatu yang tidak wajib. Baik. Tapi tolong bedakan dua hal ini ya. Bernadar dan melaksanakan nadar. Bernadar hukumnya tadi. Bernadar itu apa, Pak? Mengucapkan kalimat nadar. Hukumnya tadi, ada yang haram, ada yang makruh. Melaksanakan nadar wajib. Kalau sudah terucap wajib. Dan tidak boleh dibatalkan kecuali jika dia tidak mampu. Nah, biasanya orang yang tidak bisa menjaga emosinya itu kayak gitu. Saya sering mendapatkan beberapa pertanyaan. Ada orang yang ngelamar kerja kanan kiri atas bawah enggak ada yang diterima. Akhirnya dia bernadar. Kalau saya keterima kerja, nanti 10% gaji saya infakkan. Betul, Pak, keterima kerja. Waktu dapat gaji pertama 3,5 juta. Wah, banyak ini. Langsung keluar 350 ribu. Dengan sangat ringan, ikhlas lillahi ta'ala. Bahagia dia. Karena kan sebelumnya ratanya kalau duit ya. Sebelumnya gak pernah megang uang. Begitu dapat 3,5 juta gaji pertama, langsung disedekahkan 350 ribu. Bekerja 10 tahun seperti terus, dapat 1 tahun, 2 tahun sudah mulai mengeluh. Dulu saya bernadar mensedekahkan 10% dari gaji saya. Terasa berat dia. Dengan kebutuhan keluarga yang ada, akhirnya dia pusing. Nah, kayak ginilah gayanya orang yang gampang tidak bisa ngatur emosi. Pengen apa direwangi nadar dan seterusnya. Nah, itu nadar yang sifatnya apa tadi? Haram. Karena apa? Bakhil. Apa boleh bernadar karena ingin berangkat haji atau umroh atau ingin punya anak? Jika sudah terlanjur nadar dan keinginan diijabahi, bagaimana statusnya? Ya, wajib dilakukan. Misalnya bernadar kalau nanti bisa umroh, maka akan wakaf ke MIC Madinah Islamic Center senilai 100 juta. Kok jadi umroh bener? Nah, 100 juta menunggu di kasnya MIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman lama tiba-tiba kontak. Ini CLBK tuh. Bukan ya. Beberapa waktu kemudian dia sampaikan dalam kondisi kepepet dan mau pinjam uang yang akan dikembalikan dalam waktu 1 pekan. Lewat 10 hari enggak ada kabar. Saya kontak 2 kali enggak ada respon. Saya punya bagi hasil di tabungan bank syariah yang belum saya salurkan. Bolehkah bagi hasil saya alokasikan sebagai sedekah teman saya tersebut? Saya tidak tahu persis kondisinya karena tinggal di luar kota. Nah, Anda boleh ambil riba di bank syariah tadi, kemudian Anda serahkan ke teman Anda ini. Tapi tidak boleh dipakai syarat. Syaratnya satu, bayar utang. Kalau seperti itu berarti Anda mendapatkan manfaat dari riba. Ya kasih-kasih saja. Sementara bayar utang dia dan tidak bayar utang dia itu urusan belakangan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimanakah hukum menjual home decor dakwah seperti yang ada di medsos? Poster-poster dakwah sunnah. Nama para ustaz ya. Gitu, Pak. Poster dakwah itu isinya apa? Oh, quote. Yang dapat dijadikan hiasan dinding. ada potongan ayat termasuk quote dakwah ya dengan tulisan Latin tanpa lafadz Allah, karena agama adalah nasihat. Maka bolehkah tidak, boleh tidak seperti ini atau saling menasihati dengan cara seperti ini? Insya Allah tidak apa-apa ya, diperbolehkan. Dan ini bukan termasuk menjual ayat Allah, karena Anda memberikan pilihan daripada nanti poster itu ditempeli gambar-gambar misalnya tokoh sepak bola atau artis ya, diganti dengan quote yang bermanfaat. Apakah boleh menggunakan stop kontak atau listrik di masjid untuk cas HP pribadi? Kemarin saya ngecas HP di masjid, kemudian teman menegur saya. Katanya tidak boleh menggunakan fasilitas masjid untuk kepentingan pribadi. Mohon penjelasannya. Karena di dalam masjid banyak fasung yang seringkali memang digunakan untuk kepentingan pribadi. Anda baca tulisan saya tentang ini saja ya. Hukum ngecas di masjid. Ngecas HP di masjid. Bagaimana caranya agar sholat bisa khusyuk? Dan bagaimana menyikapi seorang ahli nujum atau dukun paranormal yang mengutarakan kelak apa yang akan terjadi pada diri kita di kemudian hari? Yang kedua, rasa digubris. Kalau diperhatikan, benar Pak. Coba saya minta bukti. Wah, tambah senang kayak gitu. Kalau direspon itu tambah senang. Tapi kalau enggak digubris, enggak usah digubris, tidak dikomentari, diamin kan aja, enggak dikomentari. Dia lebih loro hati. Lebih sakit hati daripada ketika direspon. Tentang bagaimana cara sholat khusyuk, prinsipnya adalah fokuskan pikiran Anda kepada sholat yang sedang Anda kerjakan. Loh, yang dipikirkan apa? Ya, kamu ngerjakan apa? Sholat, berarti mikir apa yang kamu kerjakan. Karena orang kalau fokus itu terganggu sekecil apapun, dia gak suka. Misalnya ya, Anda ujian matematika yang itu menentukan kelulusan, dan Anda punya kemampuan untuk menjawabnya, tapi butuh proses. Itu kan fokusnya luar biasa. Fokus, ada suara dikit terganggu karena sedang fokus. Makanya kita kalau sholat ada suara, ada gambar, kita gak terganggu, berarti belum fokus. Tapi kita ketika sholat sambil berusaha untuk fokus terhadap ayat yang kita baca, gerakan yang kita kerjakan, ada suara, ada keributan, terganggu, insyaallah sholat yang Anda kerjakan khusyuk. Salah satu cara mengujinya seperti itu. Dan saya ada kajian khusus tentang masalah ini, sudah beberapa diedarkan lewat YouTube ya. Nanti bisa dicari cara agar sholat bisa khusyuk atau cara sholat khusyuk. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan kami berharap agar peserta yang ikut hadir kajian pertama juga ikut hadir kajian yang terakhir dan diantaranya, agar ilmu yang didapatkan lebih sempurna. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.